Wahai Nona, jangan marah kalau aku bertanya. Mengapa kau jalan sendiri tiada berteman? Apa maksud kau bertanya? Coba engkau jelaskan. Mungkinkah engkau ingin mengganggu di tengah jalan ini? Bukan maksudku ingin menggoda, tapi sekedar ingin maksudku ingin menggoda, tapi sekedar ingin menalar.